Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sebuah kepastian, kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Dan 20 hari telah berlalu. Barangkali kita termasuk orang-orang yang belum memanfaatkan. Tetapi mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 hari yang terakhir ini adalah yang paling mulianya dari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk meraih keberkahan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Terlebih kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang kita akan mendapatkan bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita yakin bahwasanya dunia ini bukan negeri yang kita kekal di dalamnya. Kita punya cita-cita masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada beliau, penghormatan kita kepada beliau mendorong kita untuk berusaha bagaimana masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai ada seorang sahabat ketika suatu saat membawakan air wudhu untuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi tidak pernah kalau ada yang berbuat baik kepada beliau kemudian tidak membalas, selalu beliau membalas sehingga beliau tidak punya hutang budi. Datang seorang sahabat mengambilkan air wudhu, kemudian Nabi bertanya, ya fulan, kamu ingin apa? Ditanya, balasannya apa? Kamu kepingin apa? Coba kita dengar apa jawaban sahabat ini. Luar biasa. Saya ingin dekat dengan engkau di sorga ya Rasulullah. Subhanallah. Bukan dunia yang diminta. Bukan kedudukan yang diminta. Namun, sahabat ini mengungkapkan keinginannya untuk masuk ke dalam sorga dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka Nabi pun menjawab. Nabi mengatakan, fa'a'inni bikathratis sujud. Kalau kamu ingin masuk sorga dekat dengan aku, bantu aku. Aku akan doakan, mintakan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberi. Tapi bantu aku dengan kamu memperbanyak sujud kepada Allah, banyak melakukan salat sunnah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula dengan kita ma'asyiral muslimin. Jangan kita punya cita-cita yang rendah. Mari kita punya cita-cita yang tinggi. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti amalan para sahabat, mustahil. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti amalan Nabi alaihi salatu wassalam, namun mari kita besarkan harapan kepada Allah Jalla wa'ala. Minta surga Firdaus, minta jannah, minta kedekatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Di akhir-akhir bulan yang mulia ini, kalau kita jujur mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, dan kalau kita jujur ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mari kita contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beramal di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau bersemangat melakukan ibadah lebih daripada malam-malam sebelumnya. Dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan, adalah Nabi alaihi salatu wasallam di 20 hari yang awal beliau menggabungkan antara ibadah dan tidur. Yakni di malam harinya beliau tidur dan juga beribadah. Namun di 10 hari yang terakhir, beliau berusaha untuk menghidupkan seluruh malamnya. Tidak tidur. Berusaha untuk menghidupkan seluruh malamnya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita tidak berusaha? Mari kita minta kepada Allah bantuan. Terlebih, di akhir bulan Ramadan ini ada satu malam yang paling mulia. Dari malam-malam satu tahun, yaitu malam Qadar. Dan malam ini adalah malam 21. Dan pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam pernah Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Kita tidak tahu. Barangkali malam ini adalah malam Qadar. Mari kita gunakan sisa waktu di malam hari ini untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan ibadah kepada Allah, banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita mendapatkan kebaikan dan jannah Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.